عمر تي في. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع سيرة المسلمين والمسلمات، sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus DKM Al-Ikhlas yang telah memberikan tempat dan waktu kita untuk bisa menimba ilmu di majelis ilmu di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga Allah selalu jaga tempat ini insyaAllah untuk kebaikan, diberikan ketenangan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaAllah. Baiklah jemaah Allah muliakan, persaudaraan dalam Islam ini merupakan efek dari Islam itu sendiri. Karena memang Islam adalah agama yang sifatnya rahmatan lil alamin, agama yang masuk untuk semua tempat di alam ini. Dan buat mereka yang mau mendalami Islam akan menjadi orang yang memiliki karakter penghuni surga. Sempat disampaikan bahwa karakter penghuni surga itu ada 4. 1 di Quran, 3 di hadis. Yang di Quran Allah berfirman bahwa penghuni surga itu la yasmauna fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Bahwa penghuni surga itu tidak mungkin berkata kecuali yang baik. Makanya kalau memang Islam dengan syariatnya menjanjikan surga, orang yang betul-betul mendalaminya akan memiliki karakter ini. Tidak terucap dari mulutnya kecuali yang baik. Yang baik yang dimaksud yang ilmu, yang berilmu. Ilmu yang dimaksud ya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba. Makanya lihat dah, penghuni surga itu kagetnya aja istighfar loh, astagfirullah. Takjubnya itu tasbih loh, subhanallah, rabbana ma khalaqta hadza batilan. Masyaallah. Dengar halilintar bergelegar. Yusabbihu ra'atul malaikatu min khifati. Tuh. Penghuni surga lihat hujan turun janji sama orang, enggak mengeluh, Allahumma sayban nafian. Masyaallah. Diundang pernikahan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Ngelihat orang Islam lainnya enggak pernah tanya status keberadaan agamanya. Abdussalam, assalamualaikum. Tuh. Jadi jangan kita mengaku sebagai seorang muslim kalau enggak paham ini nih. Karena nanti kita akan melihat berapa banyak orang yang menganggap dirinya seorang muslim tapi enggak memiliki karakter yang pertama. kagetnya bukan istighfar, bujuk buset. Astaga naga. Apa astaga naga? Ya. Tidak ada unsur islami sama sekali. Hujan turun bukan Allahumma sayyiban nafian, ya hujan gitu ya. Tapi ngaku anak muslim tas, ya iya status. Ini Islam KTP udah digunting, diganti sama EKTP sekarang ya. Ya, lihatlah. Karena Islam sifatnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini. Harusnya orang yang mendalami Islam diterima seperti rahmat yang diterima oleh alam ini. Anda mau bicara di tengah-tengah kota yang semuanya orang muslim, ya pastilah diterima. Atau mungkin Anda berbicara Islam di tengah-tengah kota yang isinya kesyirikan, Anda seperti mutiara dalam cangkang yang berlumpur. Oh masya. Ya. Jadi betul-betul memang bolehlah dikatakan ini Islam ini betul-betul memang sesuatu yang berharga dimanapun dia berada lah. Kalau saya boleh simpulkan nih, kalau rutin begini namanya ini mutiara di Pulau Dewata nih. Oh. Ya, tetap berharga walaupun di tengah-tengah dominasi kesyirikan. Enggak ada masalah, bahkan diterima kok. Dari dulu, dari raja-raja Bali dulu juga sudah senang sama orang Islam kok. Mereka terjaga, terlindungi. Cuma kemarinya nih enggak paham saya. Banyak yang galak-galak betul dah. Minumnya bukan madu, makannya tahun kali ya. Jadi galak gitu. Islam kok kayaknya radikal banget sih. Kayaknya kalau udah berbeda agama, kita tegas mengatakan kepada mereka itu, sudahlah, kalian enggak perlu masuk agama kami, udah penuh, kuota habis gitu. Ini kan bahaya. Kalau perlu wujud kita itu mengislamkan yang ada, itu yang paling baik ya. Bahkan memang PR hidupnya Rasul itu menyampaikan dakwah ke orang kafir. Ini kita malah mengkelahi antar ikhwan. Aduh Masya Allah. Dimana letak dakwah originalnya Rasul itu, tidak ada sudah kalau begitu. Dakwahkan orang-orang kafir dengan tingkah laku, akhlak yang baik ya. Ciri khas penghuni surga itu begitu. Qaribin, hayyin, sahlin. Tiga hal itu ada di hadis. Perekat, gampang akrab. Orang Islam fleksibelnya manusia. Gampang sekali bicara sama anak kecil, sama yang sedang, sama yang dewasa, sama yang orang tua. Semboyannya kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Jadi bukan sengaja dipahit-pahitin ngomong, bukan gitu loh. Saya sengaja kalau ngomong agak pahit, agak jutek start, karena memang sunahnya begitu, enak aja. Justru kemas bahasa supaya orang nyaman di telinga. Kita kalau bicara agama tegas, wala ana abidu ma abatum, wala antum abiduna ma abud, lakum dinukum waliyadin. Itu kalau bicara agama. Tapi bicara muamalah ya tidak. Justru kesempatan kita mendakwakan orang kafir dengan akhlak. Ini kan target dakwah Nabi. Buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau sampai nanti orang sudah masuk Islam cuma enggak berakhlak, ya gagal tetap namanya. Ya ada KW-nya dah, KW 1, KW 2, KW 3, KW 4 gitu ya. Kayak keramik gitu ya. Ini muslim KW 4 nih, Ustaz. Keramik kalau KW 4 biar tukangnya jago, tetap nate enggak ketemu, betul. Jadi kalau udah level KW 4, biar Syekh yang nasihatin tetap enggak mau paham, gitu loh. Itu KW 4 tuh. Mudah-mudahan pelan-pelan naik sampai KW 1 atau sampai yang the best lah, grade 1 lah. Iya. Biarlah nanti ilmu waktu yang menyempurnakan. Seorang muslim itu bukan cuma sekedar mudah akrab ke semua kalangan, hayyin menghidupkan suasana. Karena Islam datang bawa rumus. Ya, Islam datang bawa rumus. Lawang dulu orang-orang Parsi sudah mengakui kok. Orang-orang Parsi itu kan orang-orang yang saat itu cukup apa berilmu di kalangan orang-orang saat itu ya, kerajaan Pars itu terkenal sekali. Ya, udah maju lah mereka itu. Mereka mengakui bahwa alamakum nabiyukum kulla syai' hatta lihra'ah. Di zaman itu mereka berkata ke para sahabat Nabi, bukankah kalian ini umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Sama Salman Al-Farisi dijawab, ajal betul. Ini kerajaan yang canggih mengakui bahwa Islam itu betul-betul memang bawa rumus. Karena di mana apa yang di Islam tidak diajarkan? Semua diajarkan. Jangan kita bicara ibadah, kita bicara zikir, wirid, kita bicara sedekah, semuanya diajarkan, sampai cara buang hajat pun diajarkan, betul? Ya. Ini agama sempurna. Antum mau ngomong apa di Islam ada. Pun tidak ada, ada ijma, ada ijtihad, ada kias. Oh, Masya Allah. Jadi udahlah, kalau sampai orang pengen maju tanpa Islam, aneh. Ya, ini negeri kita mulai nih terdakwai ini dengan dakwah sekuler nih. Agama nomor dua, yang penting ekonomi dulu. Ini kan pencetakan korun-korun berikutnya, betul? Orang disuruh jadi ahli ekonomi tanpa agama, coba. Terus kok udah kaya, gak ngerti agama. Gimana nih? Orang kaya gak ngerti agama, gak bahaya. Akan dia buat tempat-tempat hiburan yang memang membuat dia nyaman hidup di dunia. Jadi kayak kita ngelihat orang-orang kafir di negeri, apa di kota ini, yang diwarnain tuh badan, pakaian tidak senonoh, berangkat pagi, warawiri. Ini orang pada mau ngapain sih sebenarnya gitu loh. Hidup kayak gak jelas tujuannya mau ngapain gitu. Kalau orang Islam tidak. Tolak ukurnya ibadah. Mau jalan kemana? Yang dia tanya ntar zuhur jam berapa? Begitu. Sehingga kalaupun dia harus masuk ke mall untuk belanja, Islam gak melarang, silahkan. Walaupun belakangan ini ada beberapa ikhwan juga yang agak galakan sedikit. Ngelihat ustaz masuk mall heran. Ustaz masuk mall. Kesian, jadi ustaz tuh kesian, gak boleh ngapa-ngapain lagi ya. Padahal dia ke mall beli pampers, anaknya masih kecil gitu ya. Kalau ada di material juga dia dibeli di material, kalau ada, betul ya. Cuma kan adanya di mall, mau bilang apa. Masih disalahin. Ya, ini kan bahaya sekali. Ini terjadi. Hayin loh. Menghidupkan suasana. Karena memang Islam isinya semua hukum. Di Quran, di hadis isinya hukum. Isinya kabar gembira. Tentang hikayat orang-orang soleh sebelumnya. Sahlin. Islam ini orang-orangnya tuh mudah gitu loh. Penghuni surga tuh mudah. Orang yang gampang memaafkan. Orang-orang yang dewasa yang dia tahu kalau dia hidup di atas dunia ini. Ya, dia hidup di atas dunia ini. Bahwa dunia ini alam kemungkinan gitu loh. Sehingga dalam bersosialisasi dia tahu bahwa makhluk yang bernama manusia. Yang bakal menjadi sahabat dia atau yang dia dakwahi. Adalah makhluk yang tidak sempurna. Yang sekarang kalau orang ngomong baik dia bilang iya, besok mungkin dia lupa. Wallahu alam. Karena sifat manusia lupa. Nah, kalau penghuni surga tahu begitu, sahlin lah. Ya udahlah, kurang lebih lah. Jangan dihakimi. Dia mau duduk manis aja udah alhamdulillah. Lihat. Digiring kita untuk menjadi orang yang dewasa dengan hukum. Merasakan betapa mulianya dalam beragama. Kalau perlu dia menjadi orang yang mencegah keburukan terjadi. Karena kalau bahasa persaudaraan ini, kita bicara musahabah. Bicara musahabah, kita bicara sesuatu yang bermanfaat buat orang yang dekat sama kita. Jadi kalau dibilang persaudaraan dalam Islam di sini adalah betul-betul persaudaraan karena Allah. Benci dan cinta karena Allah. Adanya amar ma'ruf nahil mungkar. Bagaimana memerintahkan kebaikan pada orang sehingga dia nyaman dengan kebaikan yang kita contohkan. Atau mencegah keburukan yang memang dirutinkan atau yang akan terjadi. Sehingga dia tahu bahwa ini gak boleh dilakukan. Tanpa ada kekecewaan sedikit pun. Lihat. Subhanallah. Baru kita bicara persaudaraan dalam Islam. Karena yang namanya saudara itu. Ya ini kalau kayak organ tubuh. Satu sakit semua ngerasain sakit. Saudara tuh begitu. Responnya jelas. Ini kita mengatasnamakan persaudaraan, bukan cuma dalam masjid. Keluar masjid, kita tuh bisa bersosialisasi dengan orang yang kita kenal di masjid tadi. Ini kan banyak sekali kalau boleh jujur, orang mengatasnamakan persaudaraan dalam Islam, padahal kiri kanan kita namanya siapa kita wallahu alam. Kita enggak pernah tahu. Ya. Karena boleh jadi kalau kita berilmu tentang ini, masyaallah. Ya lupa sih mungkin manusia namanya, cuma enggak asing lah wajahnya. Sehingga kalau ketemu di luar ya absus salam bainana wa bainakum. Saling mengucap salam di antara kita. Lihat. Dia betul-betul orang yang tahu. Sehingga nanti kalau terjadi keburukan pada saudaranya, dia akan menjadi garda satu untuk mencegah keburukan. Apa sih keburukan yang akan terjadi, Ustaz? Kita bahas. Ada 10 model keburukan di tengah-tengah masyarakat muslim. Yang kalau memang kita mengatasnamakan persaudaraan dalam Islam, bisa gak kita mencegah 10 hal ini? Yang pertama, seorang muslim itu harus tahu bahwa nanti ada juga kesyirikan di dalam keislaman seorang muslim. Saya enggak memaknai bahwa orang Islam itu diidentikan dengan kesyirikan, tidak. Karena nanti banyak orang yang mengatasnamakan Islam tetapi rutin berbuat kesyirikan gitu loh. Yang saya maksud gitu. Ya, inna syirka la zulmun azim. Bahwa yang namanya syirik itu kezoliman yang besar. Makanya kalau kita mengatasnamakan persaudaraan kita adalah persaudaraan muslim, kita harus paham dan berikan kabar kepada saudara kita bahwa yang namanya syirik itu inna syirka la zulmun azim. Tugas kita mengingatkan, menyampaikan kepada mereka bahwa Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Makanya yuk pelan-pelan tinggalkan kesyirikan. Subhanallah. Ya, jujur loh. Islam perintahkan kita untuk menjadi orang yang mencegah adanya amar ma'ruf nahil mungkar. Mencegah keburukan. Memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan. Seorang Islam yang memang mengatasnamakan persaudaraan dalam Islam, ketika dia tahu bahwa dia seorang muslim dengan syahadat yang dia ucapkan atau itikad keyakinan yang dia yakini, karena makna Islam itu sendiri tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesakan Allah, dia pegang itu. Maka siapapun dia, kalau memang dia tunduk patuh kepada Allah dengan mengesakan Allah, itu saudara saya seagama. Maka tingkah laku saya ini enggak pengen orang tersebut melakukan kesyirikan karena dirinya gitu loh. Karena kadang-kadang tak terasa juga banyak orang yang berbuat syirik karena memang merasa aman dengan orang yang dia yakini bisa menolong dia. Ya, kita ketika merespon keberuntungan yang datang melalui kita kepada seseorang itu tidak dengan kalimat alhamdulillah misalkan. Harusnya kan ketika orang merasa nyaman dengan adanya kita, alhamdulillah ya, Allah pertemukan kita di sini kan enak bahasanya. Cuma lisan ini kadang-kadang enggak seperti itu. Untung kita ketemu di sini ya. Oh betul juga begitu. Itu bahasa mudah loh. Akhirnya saudara kita cerita lagi ke temannya, kemarin hampir aja saya mati, untung dia datang. Akhirnya berasa enggak berasa gara-gara kita orang berbuat syirik. Udah memang sifat orang, sifat manusia itu ada tahayul di dalam badannya. Orang manapun dari daerah manapun, mau di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun, tahayul itu sifat manusia itu. Setannya beda-beda modelnya dah. Ya, tetap ada keyakinan. Ada keyakinan buat mereka. Hatta orang-orang di Eropa sono mengkultuskan kucing, betul? Sampai ada simbol Hello Kitty dan lain sebagainya itu. Orang kita mah bilangnya lucu, warnanya pink. Padahal itu kan simbol boneka setan, betul? Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya tidur sama Hello Kitty. Terjadi itu, bukan tidak. Ini karena kita enggak total, kita enggak udhulu fisil mikafah. Kita enggak masuk ke Islam secara total. Nah, kita pengen ini bahasan dari kemarin ini ketemu nih. Supaya pengen kita buktikan ujungnya itu persaudaraan dalam Islam. Kalau bahasa persaudaraan itu cuma kembang dari agama yang kita lakukan. Orang yang beragama, orang yang tahu bahwa kemuliaan dalam agama ini ketika kita ada di fitrah, di mana Allah turunkan agama melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Quran maupun hadis-hadis beliau, ucapan, perbuatan, keputusan yang memang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh para sahabat. Betul-betul numpang lewat hukum melalui sahabat sehingga Allah muliakan mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang ditampakkan beda di hadapan manusia. Seorang muslim dalam bersaudara ini, dia cegah kesyirikan terjadi. Karena ini yang pertama, dan ini merupakan dosa yang besar. Inna Allah la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Allah yang bilang lah, di dua tempat ini. Di surat An-Nisa, ya, ayat 116, 48, ada ayat ini. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Ya Allah ampunkan dosa selain syirik. Ini menjadi target utama seorang muslim kepada saudaranya. Bagaimana caranya menjelaskan kepada mereka, bukan malah menakut-takuti gitu loh. Kalau di Bali tadi sepanjang jalan kita ngobrol, ini hampir tiap rumah itu ada sesajen, betul? Nah, kayaknya hal yang lumrah lah. Buat yang biasa ngelihat gak kaget. Kalau di Jakarta mungkin yang nyaris tidak ditemukan kasus seperti ini. Kalau ada satu orang yang mungkin naruh sesajen depan rumah, rame sekampung ngomongin dia, betul. Yang lucunya, sekampung itu nyaris gak berani lewat depan rumah dia kalau malam. Ada sesajen, gitu. Kalau di sini kan malah kebalikan, kan. Ada orang Islam, gitu ya. Yang benar yang mana, Ustaz? Yang kedua tadi, ada orang Islam. Harusnya begitu ya. Semboyan hidup orang Islam itu kan, apa sih? An-nazofatu minal iman. Semboyan hidup, bukan hadis. Ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Ya kalau orang kafir, ya takut bersih. Kenapa? Jin yang gak mau datang. Betul? Karena jin identik dengan mubazir, kotor, jorok, bau. Makanya perhatiin dari rumah orang kafir di sini dah, pasti jorok bau dah. Ya kotoran binatang ya ini coba ya. Patung makanan mubazir di pojokan dibuang ya. Habis kalau enggak begitu jin enggak ampuh lagi. Salah satu yang membuat mereka takut adanya masjid kan itu kan. Bukan kami melarang adanya masjid. Setiap ada masjid, ini musholah kami, pura kami ini tidak mustajab lagi gitu ya. Dahsyat loh. Ya kabarkan kepada teman-teman kita seagama ini bahwa Allah tuh paling benci syirik. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa syirik itu kezaliman yang besar. Syukran akhi. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Yuk. Buktikan persaudaraan kita dalam Islam ini untuk mencegah kesyirikan. Itu yang pertama. Jangan membiarkan teman-teman kita ini berbuat syirik atau mirip sama orang musyrik. Karena kalau syirik mah belum tentu Ustaz, cuma mirip mah mungkin. Nah. Ini kalau bicara mirip mungkin ini ya sudah mulailah. Anak-anak muda suka pakai gelang-gelang yang dia anggap hal biasa. Padahal gelang kulit, gelang yang terbuat dari bentuk-bentuk tertentu ini dulu tuh yang make itu dukun, tolak bala apa kemarinnya cuma model dan tren. Model pakaian, motif tulisan gitu ya. Tujuannya sih betul. Mengislamkan tulisan-tulisan yang jelas haram. Dimodifikasi jadi pakai bahasa Islam. Hati-hati loh. Antum tashabu bil kufar nanti loh. Tujuannya betul. Cuma lama-kelamaan mencontoh orang kafir. Hei. Sampai kapanpun tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita mencontoh sebuah kebaikan datang dari kekafiran. Tidak ada. Tidak ada. Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini rekomendasi Allah, agama telah sempurna. Jangan buat yang baru. Agama telah sempurna, jangan bangga mencontoh yang baru, jangan. Sampai-sampai kamu mirip, iya. Ya, kalau di sini orang Islam berusaha berbeda dengan kesyirikan karena tahu kesyirikan seperti apa. Tapi di beberapa kota yang dominasinya orang Islam, bahkan mereka senang dengan view-view Bali dewatanya ini gitu loh. Bahkan sempat ada masjid di Jakarta pun itu banyak simbol patung di seputar masjid tersebut. Lawang hukum asalnya malaikat tidak masuk ke tempat yang ada patungnya, betul? Ornamennya itu loh. Mimbar-mimbar yang dibuat dengan ukiran-ukiran yang dia enggak paham. Ternyata melambangkan simbol-simbol binatang, simbol-simbol jin dan lain-lain. Bangku imam, bangku ustadz yang ceramah, kalau diperhatikan pegangan kursinya itu ternyata kuku singa, betul? Ukiran belakangnya palak merak. Ini kan semua patung yang kita anggap lumrah, padahal tidak. Kabarkan. Anda lebih tahu karena Anda tahu seperti itu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin merasa punya masa lalu, pesimis ke depannya, salah. Udah-udah, orang gak dilihat dulu, dilihat sekarang, itu yang paling penting. Makanya kadang-kadang kamu punya masa lalu, Allah kasih hidayah sekarang. Ini berkah loh. Karena nanti akan datang kebaikan melalui orang yang seperti ini. Orang yang pernah berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia bertobat, lebih greget agamanya ketimbang orang yang belum tahu maksiat. Tapi udah pernah tahu hukum tobat gitu loh. Makanya kata Umar Ibn Khattab, yang tahu kesyirikan ya kami, kalian tidak pernah paham gitu loh. Sehingga kalau kami katakan ini adalah bukan dari Islam, ya memang dulu ini orang kafir yang begini. Kalau orang sekarang enggak paham. Uniform yang Anda banggakan ternyata pakaian orang kafir. Kenapa sih Islam haramkan lelaki pakai baju warna kuning? Karena ternyata ini simbol pakaian para pendeta, lihat. Bentuk topi-topi ulama, ya. Yang kita lihat di beberapa apa namanya? Yang oh, cakep nih. Ya di beberapa Bismillah. Bismillah. Iya. Simbol-simbol kesyirikan ini yang tahu ya orang-orang yang pernah melakukan kesyirikan. Simbol-simbol dosa dan keburukan yang tahu ya orang-orang yang pernah berbuat kemaksiatan. Ini tugas kita sesama muslim mengingatkan, karena nanti ada juga orang Islam ini yang enggak tahu kalau yang dia lakukan ternyata ini adalah sebuah simbol keburukan, simbol ketidakbaikan, dan lain sebagainya. Tradisi adanya janur buat pengantin, betul? Bendera kuning buat mayit. Ya kalau sekarang sih susah kita kritisi ya, karena memang udah menjadi sebuah tradisi bahwa orang mati pakai bendera kuning. Padahal zaman Rasul orang mati banyak, bahan kuning juga banyak, betul ya? Karena ada pengharaman tentang warna kuning buat laki-laki kan. Seandainya memang boleh dengan bendera kuning, udah dicontohin dulu. Mengumumkan orang meninggal dari masjid-masjid. Kan masjid pertama ada kan zaman Rasul. Orang meninggal juga ada. Enggak ada tuh yang namanya mengumumkan mayit di masjid, begitu ya? Ini kadang-kadang kita enggak berasa nih. Dari mana sih pengumuman-pengumuman tersebut, Ustaz? Coba lihat. Ternyata ada proses perubahan dari agama-agama non-Islam. Cuma kalau proses mereka seperti itu enggak apa-apa. Tapi kitanya yang memang enggak seperti mereka, jangan mengikuti prosesnya gitu loh. Ada orang yang dulu pernah punya masa lalu, dia seorang artis hebat, terkenal, kemudian dia bertobat. Ketika dia sudah bertobat, ya, dijadikan contoh oleh orang-orang sekarang untuk hidupnya mirip dia. Nakal dulu baru tobat. Dan enggak bisa begitu. Tidak bisa. Kabarkan kepada dia bahwa perubahan itu sudah bagus sekali dialami oleh orang ini. Tapi kalau buat Anda, jangan mirip seperti dia. Tidak. Ana sengaja, Zat, sering mabuk, Zat. Soalnya dulu beberapa sahabat Nabi juga mabuk dulu. Ya gak bisa begitu. Supaya berasa beragama seperti beragama orang-orang terdahulu. Ya enggak lah, Ki. Ya. Makanya supaya orang enggak seperti itu, tugas orang yang pernah merasakan untuk mengabarkan tentang tidak ada manfaatnya itu gitu loh. Kan kalau Anda yang pernah ngalamin kemudian bertobat lebih greget gitu loh. Ya. Jangan deh, jangan ya Allah, jangan. Enggak ada manfaatnya, percuma sudah. Capek hidup kita nanti. Apa sih yang mau kita banggakan? Hidup sombong di atas bumi ini, ya Allah, padahal bumi aja dari langit kecil, apalagi kita lebih gak kelihatan lagi, betul? Apa sih yang mau kita sombongkan? Udah jangan, lain ya bobotnya ya, gitu ya. Tapi kalau orang yang gak pernah merasakan masa lalu, ngelarang, jangan dah, jangan, jangan. Kenapa sih? Ya jangan aja, iya beda. Tidak sama gitu loh. Ya. Jadi ini yang pertama nih. Yang kedua, dijelaskan bahwa ada bentuk kesyirikan lain. Kalau tadi kesyirikan mutlak lah, ya kita melihat adanya ada tradisi orang-orang kafir di tengah masyarakat. Persaudaraan antar Islam ini mengingatkan, hati-hati ini yang Anda lakukan tradisi yang bukan Islam ini, ya, karena di Islam nggak pernah ada yang seperti ini, gitu ya. Orang Islam itu nggak pernah bangga dengan dosa, orang kafir bangga dengan dosa. Lihat dah itu ya di tembok, kita lihat di tembok Ngurah Rai itu ya, itu dipajang ritual-ritual ngaben dan lain sebagainya ya, yang itu diangkat, diekspos menjadi sebuah budaya. Orang yang tahu hukum, entah manfaatnya apa, tidak ada, gitu ya. Kesia-siaan sekian miliar dikeluarkan untuk mengadakan sebuah ritual, apa yang mau dibanggakan apa? Tapi kalau lebih mendalam lagi, ternyata memang di dalamnya ada unsur bisnis. Memancing budayawan asing untuk melihat, ternyata modal 8 miliar bisa balik 38 M gitu loh, bicara bisnis lah. Nah, di Islam sudah mulai mencontoh ritual-ritual orang kafir, bangga menulis, mengundang perbuatan dosa kepada orang. Lihat, maksiat dosa dibikin spanduk sama baliho, lihat gitu. Orang diajak berbuat dosa bareng-bareng. Hadirilah acara perayaan ini, perayaan itu. Semoga dengan perayaan ini dan perayaan itu, Allah muliakan negeri ini. Dalam tanda kurung, semoga Allah rela dengan dosa ini. Gitu ya. Tapi kalau buat hal yang baik, enggak pernah ada, bahkan ragu untuk membuatnya. Nyaris loh kita gak menemukan baliho kajian sunnah yang syar'i di tempat ini gitu loh. Mau sampai kapan kita malu berbuat baik? Yang ada maksiat yang nyodok, bangga bikin dosa, itu yang terjadi. Masya Allah, ini kan kacamata kita jelas sekali. Kok bisa yang namanya dosa diterima oleh masyarakat, kok kebaikan gak diterima? Sementara bahasa kita, Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kitanya sendiri gak yakin ini sebuah kebenaran. Padahal perintah Nabi itu untuk berdakwah. Lihatlah surat Nabi langsung ke raja-raja kafir langsung. Diajak dialog mereka. Aslim taslam. Aslim yu'tikallah ajroka marotain. Itu bahasa Rasul. Islamlah kalian. Kalau kalian Islam, dua keuntungan yang Allah janjikan sama kalian. Kenapa? Kamu raja, Islamnya kamu, Islamnya bangsamu, ditawarkan sama Rasul. Kalau enggak paham tanya, akan kujawab semuanya. Dan yang jawab Allah, Nabi cuma menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ayo. Bukan dengan frontal, dengan emosi, tidak. Pertontonkan sunnah. Bergaul. Lelaki muslim sama lelaki kafir. Perempuan muslimah dengan perempuan kafir. Bergaul. Asal sebatas hal yang wajar ya. Artinya muamalah yang saya maksud. Ya. Bertegur sapa, belanja sayur bareng. Ya lama-lama juga dia tanya kan. Nah, kalau kita bisa menjawab yang dia tanya dengan dalil, apalagi dalil tersebut memang ada di Quran dan Sunnah, itu kan rahmat. Waktu yang bercerita nanti dia akan masuk. Cuma yang sering dipertontonkan di sini, ya ini yang saya sampaikan dari kemarin. Banyak ikhwan-ikhwan kita ini yang berdakwah seakan-akan kuota Islam sudah habis gitu loh. Antum lastum minna ya akhi. Antum bukan dari golongan kami. Subhanallah. Terus. Aduh, saya nasihatkan sama teman-teman yang begini, tobat deh, tobat. Mumpung hayat masih dikandung badan. Antum gak mewakili Islam. Islam tuh gak begitu. Islam tuh betul-betul qoribin hayyin sahlin ya akhi. Bukan menampakkan muka kasar kaku. Penampilan yang antum khususkan cuma inilah model Islam. Coba baca Siar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, coba baca dah. Antum kuak tentang bajunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, coba. Ini sahabat yang dekat sama Rasul saja, bajunya beda-beda gitu loh. Kenapa antum pengen pakai seragam aja begitu loh? Kalau enggak semodel lastumina lagi gitu loh. Antum bukan dari golongan kami. Ini kan bahaya sekali. Kalau memang rahmatan lil alamin, Nabi yang mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah yang ngomong. Allah enggak lihat pada penampilan kalian. Hukumnya sudah ada masalah penampilan. Begini penampilan perempuan, begini penampilan laki. Allah enggak ngebahas sudah. Wala ila ajsamikum. Allah juga enggak ngebahas masalah jasmani kalian, badan kalian. Mau tinggi, pendek, hitam, putih, gemuk, kurus, jojos, jakdun, apalagi. Mancung, pesek, belok, sipit, enggak ngaruh, enggak ngaruh. Yang Allah lihat hati dan amal perbuatanmu gitu loh. Kalau agama tidak membuat hatimu bersih, kalau agama tidak membuat amalanmu ini bisa dicontoh oleh orang, ada yang salah. Katanya paham Quran, katanya penghafal Quran, belajar ilmu sanad, isnad hadis dan lain sebagainya. Mana bekasnya? Bertetangga pun Anda tidak mampu. Mengucap salam pun tidak suka. Entah apa yang Anda pelajari gitu loh. Allahu Akbar. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Persaudaraan dalam Islam yang tidak butuh Anda. Anda yang butuh persaudaraan. Terjadi bukan tidak. Ada perbuatan yang seperti ini. Ya. Banyak orang-orang yang berasa enggak berasa. Dia menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Ima dosa secara umum dosa zolim. Atau memang dosa yang besar namanya syirik. Atau level 2-nya itu yang namanya durhaka sama orang tua. Yang ketiga memakan harta anak yatim. Dan seterusnya dan seterusnya. Iya sebenarnya dia tidak seperti itu ya. Cuma tingkah laku dia membuat orang seperti itu. Apa sih kata Rasul? Jangan kau hina orang tua musuhmu. Karena nanti dia akan menghina orang tuamu. Yang durhaka itu kamu, bukan dia, kata Rasul gitu kan. Sampai seperti itunya. Kita disuruh hormat sama orang tua, walaupun bukan orang tua kita gitu loh. Apalagi kalau orang tua sendiri, lihat. Bagaimana kita menjadikan orang lain tuh hormat sama orang tua kita? Ketika kita pertontonkan main ke rumah teman, ketemu orang tuanya, kita pun hormat. Apapun keadaan orang tua teman kita, apapun keadaannya. Karena kita merespon dari teman kita ini. Assalamualaikum om, waalaikumsalam, tante, assalamualaikum. Padahal dia tahu belum syar'i banget. Gitu ya. Bahkan masih berbuat yang aneh-aneh, cuman enggak lah. Ini kan bahasa teman, ini orang tuanya teman. Ya orang tua teman, ya orang tua saya lah. Dilalah nanti enggak berasa antum dapat pahala birrul walidain. Teman antum ini yang punya orang tua belum syar'i, ketemu orang tua antum yang sudah syar'i, waduh, masya Allah, akan dibalas dengan bahasa paling lembut lagi. Assalamualaikum om, tante, ya Allah senang ketemu om, tante, masya Allah. Andai orang tua saya bisa seperti kalian, oh masya Allah. Ini kan masya Allah ya, visualisasi kita mendatangkan kebaikan. Cuma yang terjadi tidak. Bagaimana Ustaz supaya bisa terjadi, tidak terjadi seperti itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Kabarkan ya Muhammad, katakan kepada umatmu, ingatlah bahwa kepunyaan Allah ini agama yang ikhlas. Artinya, ajarkan kepada manusia dalam beragama ini ikhlas hanya untuk Allah. Supaya kau tahu manisnya iman ketika kau beragama hanya untuk Allah. Sehingga kalau kamu sayang sama orang tua tadi, total karena Allah. Maka efeknya orang pun akan sayang sama orang tua kamu karena Allah. Lihat. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqurbina ilallahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kuffar. Kafar. Ya, ada dalil yang mengatakan inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Karena sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ya, perbuatan kita mendustakan syariat. Gara-gara kita orang mendustakan syariat, sampai enggak demen beragama karena tingkah laku kita. Lihat, orang yang tahu bahwa persaudaraan seorang muslim itu mencegah ini, gara-gara dia tercegahlah kemaksiatan yang banyak di atas muka bumi ini. Masya Allah. Betul-betul dia menjadi pencegah orang berbuat keburukan dan kesalahan. Yang lainnya, persaudaraan seorang muslim ini menegaskan kepada saudaranya untuk mengatakan syirik itu syirik, kafir itu kafir, munafik itu munafik. Jangan ragu. Cuma mungkin nanti kalau bicara dakwah mengemas bahasa. Kita jangan ada toleransi, kalau bahasa agama tidak ada toleransi. Jelas ya. Lakum dinukum waliyadin. Itu gak ada toleransi sudah. Cuma memang bukan lantas kita ini melupakan adanya muamalah ma'annas, berhubungan dengan manusia. Sering terjadi kalau di beberapa negeri Islam, kasus orang Islam ini bingung kalau enggak apa bingung kalau seandainya tidak mengucapkan ucapan lebarannya orang-orang kafir gitu loh. Macam-macam lah. Saya enggak tahu lah kalau di sini gimana, tapi kalau di Jakarta sering. Kalau namanya bulan Desember, pertanyaan macam-macam dah. Seputar Mary-Mary dah pokoknya. Ini tiap tahun ditanya mulu, saya udah bilang. Masalah antum cuma satu, ini doang. Itu dalam setahun cuma satu. Kalau boleh saya tanya, setahun itu berapa hari sih? Ya 365 hari, Zat. Nah, antum tahu kan? Masa gara-gara satu hari antum panik berteman sama orang ini? Kan masih ada 364 hari lagi, betul? Coba seandainya Anda mau pakai cara Rasul berbuat baik sama orang kafir dalam muamalah selama 364 hari, satu hari ini gak akan pernah merusak yang banyak loh. Cuma mau bilang apa, kita gak pernah memberikan kebaikan selama 364 hari. Sehingga dilala dia berbuat baik ketika hari raya kita, kasus kita itu bingung. Padahal kalau antum mau ngomong dengan cara yang baik, simple. Antum biasa berbuat baik, lihat orang kafir miskin bantu. Apalagi kemarin Idul Kurban itu contoh. Kalau misionaris katanya gara-gara mie sebungkus, orang Islam menggandaikan akidahnya, kita daging sekilo, levelnya beda lah. Gitu ya. Makanya kalau korban tetangga non-muslim kasih gitu loh. Antum juga sih yang nimbulin fitnah. Dia nyium bau sate, makannya enggak. Mau bilang apa gitu. Kasih mereka, kasih. Ini bahasa agama kok. Supaya mereka tahu bahwa Islam ini bersosialisasi. Tapi nanti kita bisa katakan, untuk semua hari yang kamu butuhkan pertolongan saya siap bantu. Kecuali satu hari. Ini perayaan kalian, maaf. Ini sudah ada komitmen dengan Tuhan kita. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Enteng kalau udah ngomong gitu, enteng. Kesononya biasain. Kalau ketemu mengucap salam, ya. Salamun ala manita ba'al huda. Bukan salam sejahtera, gitu-gitu. Antum yang memiliki usaha di kantor, di perusahaan, restoran atau apalah ya. Ini kan banyak teman-teman pengusaha nih. Di sini kan kebanyakan pegawainya harus ada putra daerah, betul? Briefing pagi, briefing sore, biasakan. Biasakan tradisi mereka mendengar salam dari kita yang Nabi ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku seiman. Dan buat yang berbeda, Nabi kami mengajarkan untuk mengatakan yang terbaik buat kalian. Salamun ala man ittaba'al huda. Senyum. Gitulah. Jangan salamun ala man ittaba'al huda. Buat mereka bertanya. Baru dengar loh Pak. Maaf Pak Bos. Saya baru dengar itu yang tadi kedua itu. Enak betul ngucapinnya. Salamun ala man ittaba'al huda. Ya artinya... didoakan keselamatan buat orang yang mau mengikuti hidayah. Saya didoain selamat kalau mau ngikutin hidayah. Hidayah seperti apa sih? Ya yang Islam ajarkan, yang kamu rasakan selama di sini gimana, nyaman enggak? Nyaman saya, bersih di sini, jujur-jujur orangnya, dekat sama Tuhan, 5 waktu lagi. Nah, itu yang dimaksud. Kalau kamu ikutin itu, keselamatan buat kamu. Banyak yang masuk Islam. Banyak. Setelah dia masuk, jangan didiamin, dirangkul. Assalamualaikum. Kok beda ya? Kamu udah Islam. Gitu. Lihat cara-cara Islam. Bahasa tubuh, bahasa lisan, gerakan mata dan lain semuanya. Ini mewakili sebuah kesempurnaan. Ini sama orang kafir loh. Apalagi sama orang seagama. Jadi jangan kalau orang keras kita lawan keras, ya besi ketemu besi berbunyi. Bukan begitu, jangan. Ya, abis sudah kelewatan, Ustaz. Ana sebenarnya enggak menunjukin ilmu ana, Ustaz. Salah gitu ya. Adu ilmu antum nih. Satu ilmu, satu guru, jangan mengganggu kalau udah begitu ya. Ya, sudahlah ya. Tidak ada agama yang itu, tidak ada. Yuk. Ajarkan kepada sahabat-sahabat kita untuk mengatakan yang kafir itu kafir, yang syirik itu syirik. Tegas. Tidak ada toleransi. Tapi tetap membuka peluang kalau orang mau hijrah, mau berubah. Karena urusan ampunan, urusan Allah, bukan urusan kita. Itu kan akidahnya Ibrahim kan. Inni buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafar nabikum. Tegas. Aku berlepas diri dari kalian dan semua yang kalian sembah. Kafar nabikum, kami kafir. Masyaallah. Tegas. Ya, sampai kapan? Hatta tu'minu nabillahi wahdah. Sampai kamu menyembah Tuhanmu saja yang satu, yaitu Allah. Masyaallah. Tegas. Ya. Jadi betul-betul memang akhlak itu ditonjolkan. Dan ini yang membuat manusia nyaman. Karena kadang-kadang permusuhan lawan dari persaudaraan ini terjadi karena memang itulah cara bertahan hidupnya seseorang. Terlalu ditekan, diintimidasi, dihujat, dikucilkan, akhirnya dia bertahan. Nah kalau sudah bahasanya bertahan, ya jurusnya masing-masing dah. Timbulah firqo-firqo di masyarakat. Yang kalau dia mau sedikit ilmiah belajar, apapun yang dia lakukan, semua tidak merujuk kepada apa yang Nabi contohkan dan sahabat melakukan. Mereka menjadi khawarij, kilabun nar, kata Rasul. Kenapa Nabi bilang khawarij kilabun nar, anjing-anjing neraka? Karena kerjanya ngegonggong, gitu loh. Kerjaannya mengomentari aja. Makanya kalau ada orang yang seperti ini kerjanya cuma komentar, berteman enggak bisa, bergaul enggak bisa, yang disampaikan cuma teori aja. Ya maaf ya, buru-buru rujuk deh, kalau enggak antum juga kilabun nar nanti gitu loh. Anjing-anjing neraka yang kerjaannya menggonggong. Ya, enggak pernah tahu lebih dalam lagi seperti apa sih dakwah yang indah yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasakan untuk ingkar kepada togut lah. Selain Allah yang diibadahi, jangan mengkultuskan seseorang. Jangan suka taklid dalam hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Ini wallahu samiun alim. Ini perintah untuk tidak menjadikan makhluk sebagai Tuhan yang diibadahi. Tolong taklidnya antum itu bisa menjadikan manusia sebagai togut. Sampai sudah enggak mau menerima lagi ucapan salam dari saudaranya. Ini karena togutnya yang membrainwash otaknya. Ya, seakan-akan kebenaran melalui dirinya. Ini kan bahaya. Buat apa ada ayat yang mengatakan "Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha." Ini ukhuwah ini akan kuat seperti akidah yang kuat. Kalau seandainya kita mengingkari togut yang diibadahi selain Allah, wa yu'min billah, beriman hanya kepada Allah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia ini su'uban wa qaba'ilan lita'arufu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ilan lita'arufu. Ini sendiri Allah mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia itu laki dan perempuan. Allah ciptakan su'uban berbangsa-bangsa, wa qabailan bersuku-suku, lita'arofu. Itu kalau kita beriman. Justru tidak ada yang namanya permusuhan ditonjolkan dalam agama. Allah ciptakan kalian laki perempuan sudah beda nih, laki nih perempuan. Su'uban berbangsa-bangsa, qabailan kabilah-kabilah, lita'arofu untuk bersatu. Maka cari rumus bagaimana caranya bersatu. Ya Islam. Kita silaturahmi supaya kita bersatu, kumpul di pengajian, yuk kita berdialog baik-baik, jadikan masjid ini sebagai mediator untuk sebuah mediasi kebaikan. Ya, di sini kita bisa berkumpul, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin. Masjid didirikan atas dasar takwa sejak awal berdirinya. Di dalamnya orang-orang yang betul-betul mensucikan diri, beragama dengan cara yang baik, lihat. Kalaupun memang mesti berbeda, yang satu 11, yang satu 23, tidak ada masalah. Yang 11 selesai, yang lain tinggal nerusin aja kok. Jangan jadi keributan. Ini kan kadang-kadang malah pasang merek di depan biar orang tahu sekalian ini punya kita gitu loh. Oh. Sehingga nggak usah masuk sekalian. Ya kapan kita mau bersatunya kalau begitu? Tapi dengan mengkaji, belajar secara ilmiah, nanti akan terbuka dengan sendirinya. Ya, bukan menjadi orang yang lembek, bukan. Karena kalau sudah bicara akidah, kita tegas. Tapi kalau bicara kemungkinan orang untuk berubah, ya kita perlu dakwahkan dengan bahasa yang baik. Nabi enggak menyalahkan orang yang buang hajat kecil di majelisnya. Dia buang air kecil di masjid. Karena memang dia enggak berilmu. Tapi Nabi pengen bakar rumah orang-orang Islam yang sudah tahu hukum enggak sholat berjamaah. Ini kan tegas. Ya. Di dalam Islam tegas. Betul-betul merupakan kebaikan yang dijanjikan dalam agama. Dan dia paham betul. Allah muliakan apa yang Allah contohkan dan Nabi sabdakan. Yang berikutnya yang keempat. Persaudaraan Islam ini, yakni harus menjadi penyebab orang berpikir bahwa petunjuk selain dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kesempurnaannya. Karena nanti banyak juga orang yang berteman sehingga membuat keyakinan baru bahwa ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi. Ya, kita menawarkan pendapat-pendapat orang kafir. Kita menawarkan cara-cara bertahan hidupnya orang kafir. Sampai-sampai anak-anak muda cenderung statusnya Islam, sholat 5 waktu. Tapi kalau lagi galau malah datang ke kafe dengar musik. Atau sebagian mabuk-mabukan. Atau sebagian membuang waktu. Waduh, bahaya sekali nih. Udah dah, daripada pusing mending kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan mau ngapain? Ya jalan-jalan aja. Ya jadi haram jalan-jalannya. Udah daripada pusing mendingan kita jalan-jalan yuk. Mau ngapain jalan-jalan? Tadabur alam ya akhi. Membaca ayat-ayat yang tersirat lah. Mudah-mudahan dengan membaca ini semua hati jadi tenang lah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Boleh. Tapi kalau enggak berilmu, dia ajak orang untuk refreshing. Malah bahkan sampai ada yang levelnya ngajak bikin dosa. Begadang tanpa ada manfaat. Tumben antum begadang. Lagi stres. Subhanallah, orang stres malah begadang. Ngebuang waktu, tidur tengah malam, subuh bablas. Ya kapan hilang tuh stres? Kan masalah dari Allah, Allah yang bakal ambil, betul? Harusnya kita giring yuk, daripada kita stres, mendingan kita belajar. Mungkin tempatnya berbeda. Nah, ini perlu kita yakini nih, yang namanya belajar itu di mana saja. Tapi kalau mendalami ya di kelas, di majelis. Cuma kalau mau bicara belajar di mana saja. Karena Allah yang perintahkan kita untuk belajar di mana saja. Allah sendiri yang mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Mikir gitu ya. Allah bilang, lihat-lihat bagaimana Allah ciptakan unta diciptakan. Binatang yang paling indah yang Allah pernah ciptakan itu unta salah satunya itu. Gimana kita mau belajar tentang unta di masjid? Ada unta gak di sini? Apa gak ada? Di mana unta? Di gurun Sahara. Ongkosnya kemahalan, tat. Ya datanglah ke kebun binatang yang ada untanya dah. Ya tujuannya ngelihat, belajar di luar. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Yuk lihat bagaimana Allah ciptakan langit yang ditinggikan coba. Karena manusia juga punya langit-langit namanya internet. Tapi kan langit-langit manusia harus ada tiang, ada tembok. Kalau enggak jadi langit-langit, betul. Nah, lihat langit-langit ciptaan Allah, lihat. Enggak ada tiang. Bintang gemintang tak memiliki kabel. Angin yang berhembus enggak perlu muter kayak kitiran kipas angin. Coba lihat. Di mana bisa kita lihat? Di luar. Ada yang mandu menjelaskan. Nabi pernah kabarkan mengenai lubang-lubang biawak, juhridob. Di mana antum bisa masuk, bisa melihat lubang-lubang kadal di pinggir sungai? Kalau enggak ke sungai, betul? Sehingga kalau sudah bicara seperti itu, nanti kita bicara keberadaan Muhammad sebagai manusia. Lihat bagaimana cara Rasulullah menyikapi melihat langit. Lihat bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi unta di tengah gurun Sahara. Sampai ada sebuah hadis diperintahkan memotong unta untuk mengambil penampungan airnya, memberikan minum satu pasukan. Masya Allah. Ini kan semua kan belajar namanya. Ajarkan kepada teman-teman kita. Untuk kita tahu bahwa ini apa yang kita lihat di depan mata ini bukan cuma sekedar untuk dihindari, tapi ambil pelajaran. Karena kita tinggal di negeri yang kita gak bisa menghindari maksiat dari mata dan telinga, betul? Apalagi ini Bali, kita gak bisa menghindari maksiat. Tadi dari hotel saya udah merem, Tad. Udah ujubillah. Saya takut mentok, masuk mobil saya buka. Astagfirullahaladzim. Gak bisa, Tad. Mau sampai kapan, kan begitu? Nah kalau kita gak berilmu kan susah. Ya gimana ngindarinya? Islam kan udah dibilang bahwa rumus. Allah dalam hadis qudsi yang mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bi wa basarahu ladhi yubsiru bi wa yadahu ladhi yubtisu biha wa rijlahu ladhi yamsi biha. Wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Lihat. Siapa yang bisa menghindari dosa dari mata dan telinga? Tidak ada yang bisa. Kecuali Allah. Caranya bagaimana? Yuk, senang sama yang sunnah. 5 waktu yang kau lakukan, lakukan. Kau beli habak dia. Lakukan tahiyatul masjid. Jangan tinggalkan duha selama kau tidak safar. Jangan tinggalkan tahajud, lakukan. Atau kalau kau bicara puasa di bulan Ramadan, tolong Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud. Ini Allah sudah tawarkan. Kenapa kalau Allah yang ngomong kita gak yakin gitu loh. Tapi kalau tunggu orang kafir yang bikin tren baru kita ikut gitu. Ini penyakit di kita nih. Berbusa Ustadz ngomong masalah isbal susah betul. Aduh Masya Allah. Jangan isbal, jangan isbal. Sampai gak enak sendiri tiap ketemu Ustadz kayak orang bingung. Aduh Ustadz. Gitu. Langsung nongkrong digulung tanahnya. Ada Ustadz gulung. Ustadz pulang, balik lagi. Nunggu Gangnam Style dulu gitu ya. Celana pensil baru mulai pada gak isbal gitu ya. Dulu kita bicara jenggot, apa susah betul ya Allah Tad. Jangan ngomong jenggot das Tad. Saya kalau berjenggot kapan lakunya Tad? Anak muda takut berjenggot, takut gak kawin-kawin katanya. Annalillah. Ulama-ulama pada bewok, jenggot, istrinya bererot. Masalah. Antum aja cara nyarinya salah kali. Nyarinya di mall gitu ya. Di majelis taklim, diterima antum. Di mall mau gak diterima. Tapi nunggu pemain bola Portugal pakai jenggot, baru pakai jenggot semua, betul? Ini penyakit kita nih. Ya, membiasakan diri beragama melalui pintu kafir dulu. Tuh, makanya gak total, gak maksimal kita dalam beragama. Agama kita ini taklid, bukan ilmu. Makanya efeknya gak ngereget. Kalau agama ini ilmu, dasarnya akan menjadi rahmat buat alam ini insya Allah. Kenapa? Karena antum merasakan halawatal iman. Manisnya iman. Betapa nikmatnya beragama dengan benar. Iya ya. Kalau pakai cara sahabat, cara rasul, ya Allah. Ma ajmala hadad din. Betapa sempurnanya agama ini. Iya. Berbeda mereka, cuma saling mendoakan, lihat. Sampai terjadi khilaf antara Ali dengan Muawiyah. Tapi enggak ada yang saling menghujat. Bahkan saling mendoakan, betul? Di kita hilap, nengok juga ogah, tadabbar malahan, betul? Padahal ada hadis yang mengatakan, wala tadabbaru. Jangan saling membelakangi, kita sengaja. Bicara tahjir di Islam kan diajarkan mentahjir. 3 hari cukup mendiamkan, betul? Itu pun orang tua ke anak, guru ke murid, pemimpin ke rakyat. Ini orang tua bukan, guru bukan, raja juga bukan, enggak mau negor, bukan 3 hari, 6 tahun. Masya Allah. Enggak tahu dulu begurunya di mana nih orang. Masya Allah ya. dipertontonkan semua yang betul-betul bertolak belakang. Mana persaudaraan Islam kita? Akhirnya orang Islam gak bisa menjadi penasihat buat orang Islam lainnya. Ini kan sangat disayangkan. Harusnya tidak. Ya, al-muslim, akhul muslim. Orang Islam ya saudara orang Islam lainnya. Dan fungsi saudara itu untuk apa? Watawasau bilhaq, watawasau bisabar. Untung saling menasehati. Baik dalam kesabaran, ya, baik dalam hal yang hak. Kalau saudara kita lupa, memang dia manusia. An-nasu makanu nisya wal khata. Yang namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Lupa dan salah. Kalau saudara kita salah, ya ingatkan dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa persaudaraan, bahasa persahabatan itu enak. Lihat cara Rasul, gak selamanya beliau duduk di mimbar, di bangku, menasehati. Kadang beliau ajak bonceng ini orang yang mau dinasehatin. Tanya aja data Mu'az bin Jabal itu dalam asar beliau itu. Kuntu rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar. Aku dibonceng sama Nabi di belakang himar keledainya. Ya kalau dulu mungkin keledai karena belum ada metik, betul? Karena gak salah kalau Pak Ustadz pegel sama orang yang gak bisa dinasihatin, boncengin, ngobrol kali di atas kendaraan lain cerita kali. Dulu kereta kuda, sekarang mobil, enak. Pasangin AC yang dingin, fasilitasi, kita ngomong dalil juga asik. Antum tau gak, sebenarnya ini kita udah gak usah pusing-pusing lagi, berbeda ya. Padahal buku sudah jelas, cuma mungkin kitanya aja gede adat ya. Kan kalau dengernya sambil ngadem, minum enak kan iya sih kali ya, enak. Ini dialognya di tengah lapangan yang panas, gersang, minum kagak. Masyaallah. Ngomong susah, nyakar yang ada, betul ya? Jadi kita gak paham, kita gak mengerti teknik yang Islam tawarkan. Persaudaraan seorang muslim tidak seperti itu. Dia akan cari sebuah metode untuk menjadikan sesuatu itu baik. Maka kalau sudah bicara cara untuk membuat sebuah musuhabah, dikembalikan ke uruf, ada tradisi. Kalau memang dengan Idul Adha, Idul Fitri, Anda membuat sebuah ritual di kampung Anda yang gak melanggar syariat, kumpul, pulang kampung, dan menjadikan sebuah silaturahmi, gak ada masalah. Tradisi sawalan di masyarakat, selama gak ada ritual-ritual kesyirikan dan kebid'ahan, gak apa-apa. Karena memang itu momen yang tepat buat kita. Ada tradisi libur tuh hari Jumat, hari Kamis, sehingga malam Jumatnya mereka mengadakan pengajian, gak apa-apa. Selama gak ada unsur bid'ah, boleh-boleh saja. Lawang ngaji bebas kapan aja kok. Jadi kan ini sebuah alat bantu. Kalau memang seperti itu casingnya, faddal ya akhi. Ada sebuah kegiatan rutin, briefing kantor tiap hari apa, ya jangan dirubah. Karena Islam ini gak ngerubah. Islam itu mewarnai. Jangan gara-gara Anda sudah paham Islam, Anda berubah. Tidak seperti AMDA yang dulu yang diterima oleh masyarakat, sayang. Tajamnya pedang Umar itu gak berubah ketika dia masuk Islam, bahkan tambah tajam lagi. Tidak merubah, karakter Umar tetap, cuma dialokasikan ke setan. Bukan ke orang Islam. Sehingga kalau Umar berjalan kan setan kabur duluan, katanya begitu ya. Harusnya seperti itu. Anda yang biasa bergaul sama teman-teman Anda, karena cuma Anda yang bisa bergaul sama orang yang seperti itu. Sekarang Anda dapat hidayah, alhamdulillah. Riwayat Tirmizi, Rasul pernah bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minu alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum." Orang beriman yang bagus imannya dan mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, kemudian dia bersabar dalam bergaul sama orang yang kurang baik imannya, lebih utama ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Coba. Antum sudah berubah, jangan tinggalkan teman antum. Karena keislaman antum, perubahan antum ini bukan hal yang main-main yang Allah berikan sama antum. Akan datang kebaikan pada mereka melalui antum. Itu yang diinginkan Islam. Karena cuma antum yang bisa ngomong ke orang-orang yang seperti itu. Bahasa antum masuk. Ini antum malah berubah, malah gak mau bergaul. Ya kalau alasannya syar'i sih, anak takut terjerumus lagi, lain hal. Ya harusnya tidak. Ini ada tobat yang salah kalau begini. Harusnya kalau tobat yang benar itu, ya tidak gampang kita terjerumus lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa kita meninggalkan keburukan. Kita orang yang wabki ala hoti atik, menangisi dosa di masa lalu. Ya, apa ayak raya udah fil kufur, benci untuk kembali ke masa lalu. Nah kalau sudah tahu begitu, enggak tergiur. Bahkan makin sedih ketika ngeliat orang berbuat salah, berbuat dosa yang pernah antum lakukan. Harusnya seperti itu. Dia dakwahkan saudara-saudara seagama seperti itu. Mendidik saudaranya sendiri untuk berpikir bahwa tidak ada yang sempurna kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Surat An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi masajar bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ada ayat yang mengabarkan tentang bukti bahwa kita ini harus mengakui tidak ada yang lebih baik daripada apa yang dicontohkan Rasulullah. Bersumpah, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu ya Muhammad, Allah bersumpah ini, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi masajar bainahum. Ini orang-orang yang beriman tidak dikatakan beriman sampai engkau dijadikan hukum dalam kehidupan mereka. Maksudnya apa? Pergaulan kita ini enggak sempurna sebelum kita mengukur dengan hukum yang Rasul bawa. Jadi kalau sampai ada sebuah perbuatan baik yang kalian pertontonkan, kalian lakukan, Rasul tidak melakukan, maaf. Ini bukanlah sebuah kebaikan. Karena sumpahnya, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi masajar bainahum. Sampai kamu dijadikan hakim di antara mereka ya Muhammad, hukummu itulah sebagai penyelesai masalah. Bukan cuma itu, summa la yajiduna hatta yuhakimuka fi masajar bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ditemukan la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ditemukan sedikit pun keraguan-raguan di dalam hati mereka. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dengan apa yang memang kamu turunkan, kamu hukumi. Mereka tunduk dan patuh. Berarti kan bagaimana mengemas hadis Nabi ini menjadi sesuatu yang indah. Sampai orang tuh qadaita wa yusallimu taslima gitu loh. Sampai mereka tunduk patuh taslim. Nah kalau mereka sudah tunduk patuh dengan dalil yang kau sampaikan, itulah Islam. Apa sih Islam? Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu Islam. Ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesakan Allah, caranya qadaita wa yusallimu taslima tadi yang Nabi ajarkan. Nabi benci dengan kesyirikan di kaumnya. Pamannya semua berbuat syirik. Abu Bakar menangis kalau ingat ini. Tapi lihat cara Rasul. Tetap dia datangi itu pamannya. Dia dakwahi. Sampai ajal menjelang mendatangi kematian Abu Thalib. Tetap beliau tawarkan Islam. Coba lihat. Bukan malah meninggalkan begitu saja. Ini beda agama loh. Ini beda agama. Apalagi kalau seagama gitu loh. Saya gak paham, makanya kalau orang mengatasnamakan kebenaran, cuma perbuatan yang dia lakukan malah kerusakan. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan sih kita gak tergolong lah yang seperti itu. Kemudian, persaudaraan dalam Islam ini harus menjadi pencegah orang-orang yang seagama Islam yang dimaksud ini membenci sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita kadang-kadang mengemas sebuah dosa agar disukai. Di Bali kita bisa ngelihat banget dah. Dosa dikemas supaya diterima sama dunia. Dibikin bagaimana caranya orang tuh seneng sama yang namanya dosa. Ya. Itu dibikin gambar-gambar Pak Babi panggang dengan anekdot yang lucu. Sehingga orang seneng ngelihatnya. Dosa dikemas. Masya Allah. Kebayang gak sama antum dosa dikemas? Sementara kebaikan gak pernah kita kemas. Mengatasnamakan kulil haqqa walau kana murran, tidak ada kemasan dalam beragama. Wa iyadu billah wa na'uzubillah. Sangat disayangkan sekali. Harusnya kita kemas. Ya kemasannya itu gak perlu dibikin kayak paket mau ngasih parcel ke orang. Antum mau mendakwakan Quran kepada orang-orang kafir, antum bikin parcel Quran, ya buat dia cuma buat pajangan urusannya. Kemasannya bagaimana Ustaz? Ya Quran itu akhlak antum gitu loh. Ini kan yang dikatakan Aisyah bahwa akhlaknya Rasul itu kan Quran, betul? Kalau Nabi sih memang total, ya akhlaknya total semua Quran. Kalau kita mah gak bakal bisa menyamai lah. Cuma paling enggak kita betul-betul meyakini bahwa yang namanya akhlak ini adalah merujuk kepada Quran. Bagaimana cara kita berteman sama anak yang durhaka sama orang tuanya. Lihat caranya Nabi Adam, Nabi Nuh berusaha mendekati anaknya yang durhaka. Lihat cara Ibrahim yang menghadapi orang tuanya yang durhaka. Lihat cara sahabiat Nabi, sahabat-sahabat perempuan Nabi mendakwakan suaminya yang zalim. Lihat cara sahabat-sahabat Nabi mendakwakan istrinya yang zalim. Lihat. Syariatnya sudah ada, coba dikemas. Dikemas itu bukan ditambah, bukan dikurang. Jangan jadi bahasa bid'ah. Karena agama ini jangan dihiasi dengan gulu dan taksir. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Untuk mendapatkan cinta dari fakir miskin, Ustaz, kami majlis taklim di sini sengaja membuat metode yang berbeda, Ustaz. Orang-orang zakat 2,5%, kami 5%, Ustaz. Salah. Tidak benar sampai kapan juga. Antum pengen cari muka dengan cara yang haram, salah. Jangan dibuat. Itu enggak boleh, itu kemasan yang salah. Tapi kalau antum buatkan sebuah kemasan hadiah yang sifatnya sunnah di luar rutinitas zakat, itu namanya kemasan. Kalau zakat kan setahun, satu haul sampai nisab, betul? Enggak ada zakat profesi gitu loh, ya. Jangan dibuat-buat sudah. Zakat ya setahun sampai nisab. Tapi kan selama setahun tersebut ada yang namanya sedekah, infak. Tolong ini tahabunya ini kemasan. Jangan berbagi makanan cuma takjil doang gitu loh. Kita kalah sama kajian alul bid'ah kan di situ tuh. Walaupun yang datang di kajian alul bid'ah semuanya enggak paham yang disampaikan, cuma paling enggak terwarnai karena yang mereka tahu bahwa datang untuk sebuah kenikmatan. Nah, kita kadang-kadang suka kalah dengan mereka. Tapi kita pengen bubarin mereka, ya mereka enggak bakal mau. Lowong enak gitu kan. Ini kan terjadi bukan tidak kan? Akhirnya kita menjadi bagian sebuah keburukan. Tolong deh buat jangan sampai saudara kita seagama ini benci dengan sebagian syariat. Karena saya sering sekali mendengar di masyarakat bencinya Pak Kiai dengan orang-orang yang berjenggot. Kan sebagian betul. Bencinya Pak Kiai dengan orang yang cingkrang. Itu sering sekali saya dengar tuh. Bencinya Pak Kiai dengan orang-orang yang mendakwakan bid'ah. Itu kan sebagian-sebagian tuh. Ya, karena jujur, kalau kita deketin Pak Kiai, ngopi bareng, jalan bareng berbulan-bulan, cuma pengen tahu penyebabnya, akan terbukti dengan sendirinya. Dia enggak dihargai selama ini oleh orang tersebut, gitu loh. Secara ilmiah saya meyakini, Ustaz, bahwa memang itu betul ada di Islam. Cuma mungkin fikih kita berbeda. Kalau saya meyakininya itu sunnah, Anda mengatakan wajib, itu aja. Jadi kalau sunnah memang ada, bahkan di kami yang sunnah aja kami rutinkan, begitu bahasanya. Cuma cara penyampaiannya itu loh, Ustaz. Tidak ada etika, adab, tingkah laku. Sementara kami membuka kitab kami, betapa lembutnya bahasa Rasul. Menggandeng tangan orang tua tanpa bertanya agamanya apa. Pernahkah Nabi terlambat sholat gara-gara menuntun orang tua yang sedang berjalan dan dia kafir, betul? Lihat adab etikanya. Bahkan Nabi memerintahkan Aisyah untuk membawakan makanan ke tetangganya yang sakit, Yahudi. Kenapa ya Rasulullah harus bawa makanan ke tetangga kita yang Yahudi? Ya dia sedang sakit. Kamu tahu sesuatu yang tak kau ketahui ya Muhammad? Tidak. Saya cuma tahu dia sakit, ya kebiasaannya aja enggak terjadi tadi. Apa? Biasanya saya kalau ke masjid, ditimpukin sama kotoran kambing sama dia. Tumben semalam enggak, gitu loh. Kali dia sakit, coba. Tuh. Ini kadang-kadang kita enggak lakukan. Pernah gak terpikir sama kita, itu masjid gak nerima kita untuk berdakwah, sementara dakwah ini rahmatan lil alamin. Pernah gak terpikir sama kita, sesuatu yang menyenangkan orang Islam di Indonesia ini apa? Haji dan umroh, betul? Yuk, patungan yuk, yuk, saya siap kok untuk membantu semuanya. Ya, kita siapkan travel kok untuk membantu ini. Yuk, kita patungan. Kita berangkatkan umroh orang-orang yang bagus agamanya, cuma gak mampu untuk datang ke rumah Allah. Ini safar selama 9 hari ini, hati orang yang safar itu gampang didakwahi. Langsung biar ngelihat dari sumbernya, lihat bagaimana agama di sana. Pulang berubah, tahadu, tahabu. Karena banyak ustadz-ustadz yang menghayalkan Ka'bah, cuma dia enggak ngimpi datang ke Ka'bah. Sekarang antum bantu dia senang, ya sudah. Lawang orang kafir saja membantu diterima kok. Kalau perlu naruh KTP asal dia naik. Betul? Apalagi orang Islam. Masya Allah. Makanya metode seperti ini di Islam diajarkan dan Nabi sampaikan. Sampai seorang anak Yahudi bisa masuk Islam ketika ajal mau apa kematian mau menjemputnya. Sampai orang tuanya mengatakan itba Aba Muhammadin, iba Abul Qasim, ikuti Abul Qasim Muhammad. Nabi menjenguk anak Yahudi yang sakit, ditawarkan Islam. Si anak ini melihat ke wajah ayahnya, ayahnya yang melihat anak yang sakit seperti itu, dia mengatakan itba Abul Qasim, ikuti Muhammad Abul Qasim ini. Katakan la ilaha illallah. Ini nyaris sudah tidak terjadi. Tetangga kita yang kafir mau meninggal, sakit. Mana sunnah Nabi yang mendatangi orang kafir yang sakit? Nyaris sudah hilang. Bahkan seagama pun kalau sakit, gak ditengokin, coba. Kita mau bicara persaudaraan Islam ala siapa ini kalau sudah begini? Sehingga agama gak dirasa. Padahal agama sebuah hal yang dirasa. Ad-dinu yusrun. Agama sebuah kemudahan. Orang dijejeli oleh teori dalam Quran dan Sunnah. Tapi aplikasinya gak dicontohkan sama sekali. Aplikasinya gak dicontohkan sama sekali. Cara beragamanya pun gak dipertontonkan. Wa iyadu billah wa na'uzubillah. Ini terjadi bukan tidak. Maka tidak mungkin Islam mendatangkan kebaikan dengan cara yang seperti ini. Subhanallah. Jamaah yang Allah muliakan, itu beberapa hal yang kalau diperhatikan dengan benar bahwa sesungguhnya Allah inginkan kita mulia dengan hal yang seperti ini. Makanya mudah-mudahan persaudaraan dalam Islam ini akan makin tampak di Pulau Dewata ini, manakala kita betul-betul mau mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para sahabat lainnya. Dan mudah-mudahan kita bisa apa menjadi apa permata, berlian, mutiara di tengah-tengah orang yang berbuat kesyirikan. Mutiara dari Pulau Dewata lah insyaallah, mudah-mudahan ya. Subhanallah. Mari kita berdialog, bertanya jawab, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Bagaimana cara muhasabah yang baik? Ini banyak orang yang suka tanya, Ustaz, ana pengen banget Ustaz bisa bermuhasabah dengan cara yang baik, Ustaz. Antum pengen bermuhasabah? Naam, Ustaz. Betul, betul, Ustaz. Antum tahu gak muhasabah itu apa? Enggak tahu, Ustaz. Ya bingung jadinya ya. Iya. Muhasabah itu artinya mengoreksi, mengkritisi. Mengkritisi, yakni berusaha untuk merapikan yang pernah dilakukan untuk kebaikan yang akan datang. Ya tentu muhasabah ini kita perlu ahlul ilmi yang menjadi hakim di antara hal yang pernah kita lakukan. Adanya di majelis ilmu, di majelis ulama. Karena kalau tidak nanti berbahaya. Karena muhasabah ini kayak orang yang belajar, enggak bisa tanpa guru. Enggak bisa orang muhasabah tanpa ulama tuh enggak bisa. Antum mau bermuhasabah diri tentang ibadah yang pernah antum lakukan, ya tentu butuh rujukan dong. Saya pengen muhasabah sholat saya ini, Ustaz, udah betul belum nih? Karena kok saya sholat tetap aja berbuat keji dan mungkar. Ya antum perlu merujuk pada kitab-kitab sahih tentang apa sifat sholat Nabi, di kitab Adabul Mufrad ya, dan lain sebagainya, dibuka hadis yang sahih. Tapi juga enggak ngebuka sendiri, walaupun sudah dimudahkan sekarang buku-buku untuk dibaca, perlu ada rujukan. Makanya buku ada pentahkiknya ya, ada pensarahnya, dilihat. Duduk langsung di majelis beliau atau tanya langsung, itu baik, namanya muhasabah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kalau kita lebih memilih untuk diam kepada teman kita sesama muslim karena takut salah atau menyinggung perasaan dia kalau terlalu banyak bicara? Ya enggak apa-apa kalau memang itu kemampuan antum. Tapi diam itu bukan seperti setan bisu, kata Rasul. Doakan paling tidak. Kalau gerakan antum sudah enggak dipandang, suara antum sudah enggak didengar, ya diamkan dia tapi dengan doa. Bukan diamkan begitu saja, bukan. Tapi tetap dengan doa. Ya, harus berdoa. Harus didoakan. Karena doanya orang Islam ini merupakan senjata. Ya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata orang beriman. Kebayang gak kalau orang beriman sudah gak saling mendoakan? Ini kan kayak orang mau perang gak megang pedang jadinya. Kebayang gak sih orang Islam gak mendoakan? Ini kan kayak macan tanpa cakar dan kukunya, betul. Makanya kalau sampai sudah gak ada doa di antara kita, ini sudah musibah. Musibah. Tanda-tanda akhir zaman ini sudah. Ya. Dan salah satu doa yang paling gampang adalah assalamualaikum, assalam bainakum. Coba tebarkan salam. Ya. Terserah itu orang enggak mengucap salam sama kita, kita ucapkan salam atau kirim salam. Ya, kirim salam sama beliau dari saya, semoga Allah selalu jaga beliau dimanapun dia berada. Mudah-mudahan bahasa begini mengendorkan hati gitu loh. Ya. Karena kita enggak pernah tahu, mungkin syubhat masuk dalam kondisi iman dia turun saat itu. Tercuci oleh segelintir orang yang mengatasnamakan Islam dan merasa menjadi wakil Islam. Ini kan bahaya ya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana bersikap kepada saudara yang sudah pindah agama murtad. Kebetulan ada saudara sepupu saya yang pindah agama. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, dalam Islam ini orang yang tersesat selalu ingatkan. Ya kalau sampai ada saudara yang murtad, nanti di akhirat itu yang bakal disidang saudaranya juga gitu. Kan orang murtad bakal ditanya, kenapa engkau murtad? Gak ada yang ngingetin. Emang gak punya saudara? Banyak. Sepupu saya sibuk beragama sendiri, saya gak diingetin. Tuh. Saya demen sama perempuan barat, sama lelaki bule. Saya gak ada yang nasihatin. Akhirnya saya nikah sama mereka, pindah agama. Tuh. Yang ditanya siapa? Saudara. Ya kalau dia sudah murtad, bagaimana Ustaz? Masih hidup? Masih. Dakwahkan. Kan orang murtad bisa kembali, betul? Bahkan di Islam diperintahkan untuk didakwahkan kalau orang yang murtad. Mungkin ada sabab. Jangan-jangan dia dipaksa murtad, mana tahu kita. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Bisa jadi Allah tolak kekafiran dia karena dipaksa. Wallahu alam, kita enggak tahu. Hati-hati, ini muslim di Indonesia sudah makin sedikit loh. Zaman Pak Harto itu 83% Islam di Indonesia. Ini data statistik sekarang ini tahun 2016 cuma 60% Islam di Indonesia. Bukan masalah pemurtatan saja ya. Masalah lain apa? Orang Islam takut punya anak banyak. Mau bilang apa? Kalah sama orang-orang non-muslim. Itu terjadi akhirnya. Waktu yang bercerita, makin dikit kita. Ya, kalau sudah tidak lagi mendominasi, ya sudah terima nasib. Islam tinggal sejarah. Katanya, katanya, katanya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya tidak dekat atau mencoba dekat. Saya tidak dekat atau mencoba dekat dengan adik tiri saya. Sejujurnya, saya telah ikhlas memiliki adik tiri. Apa perbuatan saya termasuk menghilangkan silaturahmi? Ya kalau memang Anda tidak ada usaha untuk mendekati adik tiri Anda, ya memutus silaturahmi namanya. Ada apa sih dengan saudara tiri kita? Kesel, ayah kita kawin lagi gitu. Kesel, ibu kita kawin lagi. Dia kan manusia, butuh nikah, betul? Antum mau ayah antum berzina? Nanti kalau sudah jadi orang tua baru berasa nanti. Masalah ibu kita ribut sama ayah kita, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ayah menzolimi ibu, ibu menzolimi ayah, urusan mereka. Kita tetap menyayangi keduanya, kan begitu. Ada bekas suami, ada bekas istri, tapi kan gak ada bekas orang tua, betul? Coba sportif gitu loh. Ini saudara tiri kan hasil pernikahan yang halal, betul? Dan Allah ciptakan dia untuk beribadah. Apa yang membuat kita gak nerima, takut gak kebagian waris? Masya Allah. Hei. Tidak jadi hebat orang gede dengan waris. Jangan suka bangga dengan waris. Seorang pemuda yang berkata, ini diri saya, bukan ini warisan saya, gitu loh. Kecil kepala teri lebih hebat ketimbang gede ekor kakap. Subhanallah. Itu baru harga diri namanya. Tidak ada masalah, kenapa? Lawang saudara tiri memang banyak dari dulu. Kalau nikahnya sama, leisi akhi. Saudara antum. Mana tahu nanti anak antum, ya, ini ditolong sama anak dia menikah kalian. Mana tahu nanti dia bakal jadi mahram antum atau apa, dia bakal antum bakal jadi mahram dia atau bagaimanalah bahasanya. Karena yang namanya saudara tiri ya saudara, tetap saudara sampai kapanpun. Masya Allah. Ya jadi jangan salah paham, jangan kita bawa emosi. Kalau memang itu syariat ya terima. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Afan, saya bertanya melenceng dari judul. Saya mau bertanya hukum dari menunda punya anak tanpa uzur. Sudah 1 tahun lebih saya apa ini? Menunda. Saya takut Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang mempunyai rahim di perut. Maksudnya apa nih? Ini antum suka melencengin rahim nih, rahim gimana sih? Istri saya murka dan mencabut rahim kasih sayangnya dari perut istri saya. Apa? Zat yang mempunyai rahim di perut istri saya murka dan mencabut rahim kasih sayang dari perut istri saya. Mohon tanggapan Ustaz. Apa yang membuat Anda takut punya anak? terpikir gak sama anda bahwa anda meninggal nanti ada yang mentalkinkan? Abi la ilaha illallah, umi la ilaha illallah, ayah la ilaha illallah, ibu la ilaha illallah. Itu talkin seorang anak itu beda dengan talkin seorang ustadz sekalipun. Karena kalimat itu keluar karena cinta. Siapa yang mau mandiin kita kalau bukan anak kita, betul? Yang bisa lembut memandikan mayit, yang ada hubungan darah dengan mayit. Ya anak kita. Bagaimana anda bisa menunda punya anak? Padahal Allah menjanjikan akumulasi nilai anda, gaji anda, rezeki anda melalui anak. Nahnu narzukukum wa iyahum, kata Allah. Melalui kamu rezeki anak. Tiap anak bawa rezeki. Apa alasan anda menunda apa? Takut ini, takut itu, haram hukumnya. Wala taqtul auladakum khasyata imlak. Nahnu narzukukum. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kau stop kandungannya. Jangan, Allah marah. Perbanyak anak, jangan takut. Allah jamin. Ya, asal perhitungannya matang. Jangan asal banyak dulu, nanti bagi-bagiin orang. Begitu bahasanya. Di kita banyak sekali tuh begitu tuh ya. Udah punya anak banyak, baru telepon ustaz, tat. Bantu anak ustaz, anak-anak banyak ustaz. Yang nyuruh banyak siapa? Gitu ya. Antum prinsipnya suka melenceng juga sih ya. Perhitungan gak matang, anak dibanyakin. Akhirnya cari gratisan sekolah, betul? Udah Imam Syafi'i bilang kalau ilmu mau berbobot, jangan mikir gratis. Makanya jarang sekarang ulama karena semua cari kampus kuliahan yang gratis. Di situ tuh masalahnya. Bahwa yang namanya khirs wal amal, harta dan panjang waktu itu penting dalam menuntut ilmu. Harus ada modal, cari gratis. Pengen punya ulama, cari gratis. Gimana sih? Ya, makanya dalam Islam boleh KB mengatur, punya anak tuh diperbolehkan. Dalam Islam boleh, bukan tidak. Tapi untuk sebuah kebaikan. Untuk sebuah kebaikan. Artinya betul-betul memang untuk mendidik. Karena kalau terlalu dekat dia gak mampu mendidik. Ya, dengan adanya jeda, berharap bisa mendidik, boleh. Tapi kalau menunda karena takut kemiskinan, ini haram hukumnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin berpoligami, tapi saya takut mengungkapkan ke istri saya, Ustaz. Bagaimana biar istri saya menyetujuinya, Ustaz? Ini sama sama pertanyaan kemarin di Nusa Dua, saya bilang pingmi lah, gitu ya. Akhi fillah, poligami dalam Islam itu bukan tujuan, tapi solusi yang Allah tawarkan. Ya, kalau jadi tujuan, ini bisa berubah fungsi nantinya, gitu loh. Tapi solusi, karena kalau tidak ada poligami, yang ada perzinahan. Jumlah perempuan yang lebih banyak ketimbang laki-laki, ini bisa menjadi penyebab mudarat. Tetapi kalau memang anda tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya, jangan paksakan, karena yang namanya poligami tidak merusak yang ada. Ya, jadi kayak orang melaksanakan sholat sunnah merusak yang wajib, mirip tuh. Rajin tahajud cuma subuh bareng duha, mirip yang begitu gitu loh. Pengen poligami, sudah bisa berpoligami, yang ada rusak, itu haram hukumnya. Ya, berarti anda belum sanggup. Karena yang sunnah merusak yang wajib. Ya, tapi ini solusi yang memang Islam tawarkan. Ya, ini memang sulit untuk diperbincangkan di depan umum lah masalah kayak begini ya. Ini butuh iman. Kalau iman sudah sempurna, syariat itu gak ada yang berat. Tapi kalau memang iman belum sempurna, masalah poligami ada dalam Quran pun dilengkap ayatnya, betul? Perasaan ini surat An-Nisa kok cepet amat dilengkap tak 3 lembar gitu ya. Ustaz, saya merasa masih kosong hatinya, masih kosong hati. Masih kosong hati saya saat beribadah. Pengin rasanya beribadah bukan hanya karena kewajiban dan mengikuti sunnah. Dan perintah Allah. saya belum ikhlas beribadah 100%, bagaimana caranya? Orang yang beribadah bukan berarti orang yang tidak lagi belajar mengenal zat yang dia ibadahi. Sehingga jangan kita beranggapan kalau kita sudah sholat, kita gak perlu lagi belajar dari pertama bagaimana cara takbir. Bahkan kalau perlu terus diulang dan dicari. Dia namanya muhasabah. Jadi kalau sampai kita sudah sholat karena Allah dan kita yakin Tuhan kita Allah, maka kita sholat. Bukan berarti kita gak belajar tauhid lagi gitu loh. Terus berdalam. Sampai betul-betul kita yakin bahwa memang ini ala lillahi dinul khalis tadi. Benar ya. Ini agama, ini sholat, ini kalau gak ikhlas nih. Aduh. Betul-betul memang lain rasanya. Wajar kalau ada ayat yang mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu dan seterusnya. Katakannya Muhammad, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku. Sholat dan sembelihan dikedepankan. Kenapa? Seakan-akan hidupmu, matimu tidak berharga tanpa dua hal tadi. Bukankah sholatmu untuk Allah? Bukankah sembelihanmu untuk Allah? Sholatmu dan sembelihanmu ini mendominasi hidup dan matimu. Masya Allah. Maka dengan dia mendalami tentang Allah, makin dia rajin sholat, makin dia rajin menyembelih, makin greget agamanya. Makanya dari kemarin, ketika Idul Adha kemarin, saya mendakwakan betul-betul berkaitan dengan penyembelihan ini. Ini kan banyak diantara kita yang ngomong jihad, dikit-dikit jihad. Harus berjihad saat kita start. Gak bisa Islam begini saat. Allahu Akbar. Baiklah. Kita akan bicara jihad insyaallah setelah Idul Adha. Sekarang kita pikirkan bagaimana penyembelihan ini. Baik Ustaz, insyaallah Ustaz. Siapa yang bisa bantu motong? Anak enggak Ustaz. Anak enggak gimana? Antum ngomong jihad motong gitu takut gimana coba? Anak berani yang lain Ustaz, motong tak dulu Ustaz. Ini jangan-jangan yang begini megang jihad, megang golok begini kali. Mana musuh Ustaz gitu ya. Ngomong jihad nyembelih takut. Masya Allah. Ah gak kebayang sih betul-betul dah. Ini gak tahu belajarnya di mana nih orang gitu ya. Masya Allah. Sangat disayangkan sekali lah. Ini banyak tapi udah alhamdulillah nih. Akhirnya pada berpikir, iya juga ya. Kita mau jihad di medan tempur melawan musuh, melawan orang-orang Yahudi, Bani Israel itu. Gede-gede itu orang ya. Motong takut gimana coba? Subhanallah. Ya susah. Jangan ngelongkap agama, jangan dilongkap. Nanti enggak enak dilihatnya, ya. Jangan paksa ini buah matang karbitan walaupun warnanya sama, beda rasanya. Agama juga begitu. Kalau dilongkap-longkap beda rasanya nanti. Tapi kalau bertahap ini akan terasa agama tuh rahmatan lil alamin. Agama tuh betul-betul rahmat untuk alam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh saya memutuskan silaturahmi dengan seorang teman yang teman ini menurut saya sifatnya banyak membawa mudarat dan seorang yang jahil. Namun saya berdoa kepada Allah agar dia mendapat hidayah, tapi saya tidak mau lagi berteman dengan dia karena khawatir akan diri saya. Apakah saya berdosa? Wallahu a'lam bishawab akhi fillah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Kalau memang antum tidak bisa beribadah dalam tanda kurung berteman dengan dia, berteman itu ibadah. Karena takut mudarat, kemudaratan yang dia timbulkan, maka antum tidak berdosa. Cuma mungkin bahasanya tetap tidak mutus silaturahmi. Karena doa Anda itu silaturahmi Anda gitu loh, ya. Tetap jangan pakai bahasa memutus silaturahmi. Karena Anda mendoakan dia. Yang dibilang memutus silaturahmi itu yang sudah enggak ada doa di antara kita. Dan itu perbuatan orang kafir. Dan banyak ikhwan-ikhwan kita yang begini. Sudah enggak mau negur, enggak mau mendoakan. Ini kan sudah astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Ya Allah, sayang, sangat disayangkan sekali gitu ya. Ini kesalahan yang mereka lakukan. Ustaz, bagaimana supaya istri kita gak suka ngomel atau cerewet? Boleh gak kalau istri begitu kita poligami, Ustaz? Kayaknya ini orangnya sama nih kayaknya. Ini punya masalah di rumah nih orang berarti ini. Udah antum gak usah banyak nanya, undang aja kita datang dah insyaallah gitu ya. Ya memang salah satu penyebab mungkin terjadi poligami karena gak kuat dicerewetin kali gitu ya. Tapi kalau cerewetnya karena sayang sih lain cerita lah ya. Nanti kalau dia udah gak ada baru berasa gak ada yang cerewet lagi sama kita, betul ya. Kalau cerewetnya positif ya boleh lah ya. Ya anggap saja apa suara burung berkicau di pagi hari lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada teman yang seperti Ustaz sebutkan tadi, komentar terus, ngeyel dan teori melulu, apakah boleh kita jauhi? Ya antum jelaskan kalimat jauhinya apa. Ya kalau memang gak bisa didakwahi, ya sudah, antum pakai cara yang terakhir tadi, ya jauhkan, doakan. Tapi akidahnya masih lurus dan tak melakukan syirik, mohon penjelasannya Ustaz. Ya ajak dia ke kajian-kajian yang membuat dia dapat hidayah. Mungkin antum tidak bisa memberikan hidayah buat afwan, mungkin Allah enggak berikan hidayah melalui antum gitu loh. Karena antum teman dia, susah diterima lah ya. Tapi kalau orang lain yang bicara mungkin diterima. Antum cari celah lah. Ya. Atau buat ketergantungan dia dengan antum sehingga kalau antum sudah mendominasi hidup dia, gampang mengatur dia nantinya kan. Ustaz, keluarga dari ibu saya kan semuanya masih kafir. Ibu saya mualaf. Semenjak saya menikah dan suami saya berhijrah, saya mulai jauh dari keluarga ibu saya. Karena sudah tidak pernah ikut arisan keluarga lagi. Bagaimana solusinya agar kami masih bisa menjaga silaturahmi? Menjaga silaturahmi dengan orang-orang kafir dari keluarga kita, Rasul contohkan. Kalau wujud kita sudah gak diterima, hadiah masih bisa diterima lah insya Allah. Respon kepentingan-kepentingan yang mereka butuhkan. Hukum asalnya jangankan saudara, musuh pun dikasih hadiah pasti nerima kok. Ya. Jadi ya tetap aja berikan. Mudah-mudahan rezeki yang halal ini menjadi penyebab datangnya hidayah. Begitulah ya. Coba lihat sirah para sahabat yang saudaranya juga non-muslim. Bagaimana cara mereka bersosialisasi. Kita bisa contoh mereka lah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Kok tadi Bapak ngomong Pulau Dewata? Tuh kan. Ini bukankah langit dan bumi dan langit ini milik Allah? Aneh tahu. Masyaallah ya. Tuh yang galak-galak yang begini nih. Masyaallah ya. Yang bilang Dewata Island itu siapa? Kalau bukan orang Bali, betul? Entah kalau saya bilang bukan Pulau Dewata, orang Bali ngomel gitu kan ya. Bukan berarti saya mengiyakan bahwa pulau ini milik Dewata, bukan gitu loh. Emang namanya Pulau Dewata gitu ya. Jangan-jangan nanti antum kaget kalau ada ustadz namanya Ustadz Krishna gitu. Perasaan tuh Dewata Krishna tak gitu ya. Akhi fillah ya. Insyaallah bumi ini milik Allah. Ya, kan saya sampaikan juga tadi, afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir tuh. Allah perintahkan kita untuk tahu bahwa semua yang Allah ciptakan itu maslahat buat orang yang mencipta, buat orang yang membaca takdir tersebut ya. Ini saya kasih gantungan kunci USB Ustaz Subhan Bawajir supaya kita bisa berteman insyaallah ya. Ustaz, fenomena sekarang ini banyak orang muslim yang memilih pemimpin orang kafir padahal sudah dinasehati dan dikasih tahu hukumnya haram. Tapi tetap aja mereka memilih orang kafir. Bagaimana lagi cara kita bersikap terhadap saudara kita tersebut? Ya lagi-lagi antum bicara amar ma'luf nahil mungkar. Ya, ini muskilah memang bicara pemilu di negeri kita ini muskilah, jujur ya. Ini memang masalah yang memang enggak dirasakan sama negeri-negeri lain yang enggak semodel sama negeri kita. Tapi secara umum saya sampaikan sekali lagi ya. Saya juga klarifikasi nih. Ya. Mungkin nanti ada yang menemukan gambar saya disatukan dengan gambar calon gubernur yang ada di Jakarta. Demi Allah saya berlepas diri. Saya tidak pernah tahu itu dibuat. Ya. Tapi saya orang yang menasihati teman-teman yang memang berilmu, memilihlah. Kalau Anda berilmu. Tapi kalau Anda tidak berilmu, tidak ada paksaan dalam beragama. Paham? Jujur, yang namanya pemilu bukan dari Islam. Dan memang pemilu itu sendiri bukan bahasa Islam. Antum buka kamus asal kata pemilu, enggak bakal ketemu, betul? Fam malayu fam milu pemilu, enggak ada begitu juga. Karena memang bukan bahasa Arab. Ya. Tapi milih dan dipilih di Islam itu ada. Sejak zaman para nabi dan rasul. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di negeri kita ini antum tidak memilih, dia terpilih, betul? Sehingga kalau sudah terpilih, antum mau nanya ke siapa? Ke ustaz antum yang larang. Gimana ustaz sekarang kita nih? Karena kita enggak milih orang kafir yang terangkat ustaz. Ustaz jawab. Karena banyak juga para da'i ini yang mendakwakan halal haram, tapi enggak memberikan solusi. Ini tidak islami, tidak robbani. Antum kerja di bank konvensional, haram. Betul, Ustaz. Antum tidak salah. Terus bagaimana, Ustaz? Keluar. Kalau anak sudah keluar, bagaimana, Ustaz? Ya terserah. Waduh, Masya Allah. Ya, ini kan berbahaya. Ya. Wa iyadu billah wa na'uzubillah. Kita enggak pengen seperti itu. Makanya dakwakan mereka dengan solusi. Berikan solusi yang terbaik dalam agama. Semoga Allah muliakan. Jadi kalau antum memang berilmu, pilihlah. Kalau antum gak berilmu, ya gak ada paksaan. Sudah masuk waktu ya. Ya, ya, her insyaallah. Ini beberapa pertanyaan yang ada. Nanti panitia bisa memberikan hadiah. Dengan hadiah yang ada insyaallah. Yang mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Buat saya pribadi buat dan antum sekalian. Ya Allah, saya minta maaf selama safari dakwah beberapa hari ini di Pulau Allah ini. Takut salah lagi saya bilang Pulau Dewata nanti ya. Kayaknya gak enak ama sih ngomongnya gitu. Ya mudah-mudahan Allah ampunkan. Dilalah saya berbuat salah dalam ucapan dan tingkah laku. Saya manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan semoga Allah jaga agama kita insyaallah. Dan Allah akan jadikan dakwah kita di negeri ini, di pulau ini, betul-betul sebagai mutiara yang akan mempertontonkan keindahannya insyaallah. Terus istiqomah di atas sunnah, jaga persaudaraan kita, jaga persahabatan kita. Yuk, absus salam bainana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih. Ammar TV.